Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita masuk pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2022 di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah, penghujung bulan di tahun Hijriah. Dan kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 162 bait 59 halaman 215. Ini berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah yang berkaitan dengan dhamir. Dan semoga Allah Azza Jalla nanti memudahkan kepada kita untuk menambah lagi satu waktu lagi, bukan hanya malam Senin dan malam Kamis. Tapi bisa jadi kalau memang Selasa memungkinkan, malam Rabu kita juga menggunakannya, karena sangat disayangkan kalau model nahwu itu hanya beberapa saat, karena harus terus diasah dan diasah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menhisab, dan kita diberikan kefahaman terhadap bahasa Arab, bahasa yang bisa menghantarkan kita untuk bisa menjadi faham agama Islam ini. Dan terkadang semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwasanya kita belum banyak tahunya. Nah, kita mulai dengan matanya. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun. Postingannya agak gelap. Kalau besok kita coba dapat robusta lagi, roasting medium aja, medium plus sedikit, biar keluar semua rasa. Ini lebih medium plus plus dekat ke dark, memang sesuatu. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbina khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustaqminina sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla biwadin munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyatan min mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذب بهبات وافره لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي حل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسل ومعرب الأسماء ما قل سلما من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذكس وضم كأين أمسي حيث وساكنك والرفع ونسبت على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبدا ويسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخ بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك دع صحبة أبانا والفم حيث منه والفم حيث الميم منه بانا أب أخ عم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضافن لا للياك جاء أخ أبيك ذا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وببوا ألحق والأهلون أولو عالمون عديون وعرضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما أكذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات وفيه كأدرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو و أو واو أو ياء فمعتل عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كا يدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كاليا والكافي من ابن الأكرم والياء والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البنا يجب واللفظ ما جر كاللفظ ما نسب للرفع ونسب والجر نا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما نعم. Kita kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa mas? Tentang lafadz bait yang 59. Wa alifun wal waw wan nunu lima. Ghaba wa ghairihi ka qama wa'lama. Ini kaitannya dengan apa? Alif. Alif maksudnya alifun isnain. Alif isnain. Alif yang menunjukkan kata benda dua. Wal wawu wan nunu lima. Wawu itu wawul jamaah. Nun di sini adalah nun niswah. Jadi kalau misalnya antum tulis di sini adalah alif isnain. Wawunya wawu jamaah. Dan nunnya adalah nun niswah. Ya. Ini ingat-ingat. Karena terkadang ketika kita tidak ingat dari baitnya, kita harus ingat peruntukannya. Peruntukannya kemana nih? Dibawa kemana? Ya, wa alifun wal waw wan nunu lima. Ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Jadi ghaba wa ghairihi, ghaba itu contohnya, wa ghairihi dan selainnya, ka seperti qama, ma-nya ini alif, wa'lama. Nah sekarang lima ghaba wa ghairihi maksudnya wa ghairil ghaib, ghairil ghaib yang bukan ghaib. Wa ghairil ghaib amun yashmalu al mukhatab wal mutakallim. Mukhatab itu yang diajak bicara, mutakallim yang berbicara. Lakinnahuna yuridu bihi al mukhatabah faqat. Yang diinginkan di sini adalah mukhatab, yang diajak bicara saja. Walaysa muradul muallif bighairil ghaib wal mutakallim wal mukhatab, li'anna al alifa wal wawa nuna la takunu lil mutakallim. Karena alif, wawu dan nun ini tidak berlaku untuk mutakallim, untuk yang berbicara. Wa innama hiya lil ghaib wal mukhatab. Ini hanya untuk ghaib dan mukhatab saja. Yadullu ala dhalika tashmilul mu'allif. Ini tamthilul mu'allif. Yang menunjukkan demikian adalah pemisalan yang dipakai oleh mu'allif di sini. Jadi nah, ini hanya apa mas? Mutakallim wa khatab, li'anna al-alif wal-waw wal-nuna la takunu lil-mutakallim, ina lil-ghaib wa ghaib. Wa yadul ala dhalika tamthilul mu'allif taqama. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, contoh alif ini isnain, ya aliful isnain, tulis isnain dua. Wawu di sini adalah wawu jamaah, jamaah. Nunnya nun niswah, ya nun tujinu, ya tujinu, ya tujinu, tu dua, ji jamak, ya. Nun ni niswah, tujinu. Nah, ya, ini dianggap itu tujinu, tujinu, ya, tujinu. Sebentar mas, biar enak. Tu ji nu, tu ji nu, ya jamak ya, niswah enggak sih, harusnya bukan tu ji nu. Enggak enak. Tu tu dua ja ni tujani, tujanis, tujanis. Wa alifun wal waw wan nun lima, tujanis. Tunya adalah isnain, ya. Jinya adalah jamaah, ninya niswah. Kalau isnain isjanis angel, tujanis asal. Nah. Nah, ghaba wa ghairihi ka qama wa alama ini adalah berkaitannya dengan lil ghaib wal mukhatab. Nah, karena kaqama hadil ghaib wa alama hadil lil mukhataba. Wal mukhatabu hadirun, dan mukhatab di sini ada di hadapan, hadir, bukan yang ghaib. Nah. Idzan hiya lil ghaib wa lil hadir. Ini berlakunya untuk yang ghaib dan untuk yang hadir. Idzan la syakka anna itlaqal muallif wa ghairihi la yanbaghi. Namun di sini kata-kata dari mu'alif itu memutlakkan ini kepada selainnya. Ini kan selainnya, harusnya wa ghairihima. Paham gak? Bukan wa ghairihi. Kalau wa ghairihi kan selain ghaib berarti. Kalau selain ghaib, mukhatab dan mutakallim. Padahal ini tidak masuk mutakallim. Paham maksudnya di sini? Nah, itu tidak patut. Sekarang, misalul alif lil ghaib. Koma. Sekarang kita belajar tentang apa? Koma. Mereka berdua sedang berdiri. Telah berdiri. Ya, telah berdiri. Misalul lil mukhatab, kuma. Wa misalul wawi lil ghaib, qamu. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Di surat Shafat ayat 35. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kata-kata qamu, ya, qama itu untuk ghaib. Mereka berdua telah berdiri. Contoh untuk mukhatab, quma, ya, quma, dan misal waw. Untuk contoh apa? Waw. Nah, qamu lil ghaib, mereka. Mereka telah berdiri. Wa minhu qalu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka itu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka itu sombong. Ya. Fa kanu di sini, kata-kata kanu di sini, lil ghaib. Ini untuk ghaib mereka. Itu lil ghaib. Wa misalu lil mukhatab, ada kumu, kumu, kalian itu kumu. Wa minhu qawlu ta'ala, hafidhu 'ala shalawat, jagalah oleh kalian, ya, salat-salat. Sekarang misalun nun, ini kan wawu, alif wawu nun, alif isnain wawu wawu jamaah, nun nun niswah, tuji. Ini tu, tu, ya tu, kemudian ini mana sih? Ini kan tu alif isnain, kemudian c c jamak, jamaknya qom, ya ini mukhatab ghaib. Ya, ini untuk ja, tujani. Ya, ini ni. Ininya di sini. Niswah. Nun lil ghaib nis. An-nisa'u kumna. Ya. Walil mukhatab istahidna. Istahidna. Istahidna ayyatuha talibat. Ya, ini juga sama. Ini untuk banyak. Istahidna ya ayyatuha ayyatuhat talibat. Ayyatuhat talibat. Wa taqulu kumna. Kumna. Artinya apa kumna itu? Kalian berdirilah. Wahai perempuan. Maksudnya. Wahai banyak perempuan. Nah sekarang. Ini kumna. Tasluhu lil mukhatab wa tasluhu lil ghaib. Ini bisa berlaku untuk mukhatab dan untuk ghaib. An-nisa'u kumna. Fahiyah huna tasluhu lil ghaib wal hadir. Ini juga berlaku untuk yang ghaib dan yang hadir. Walladhi yu'ayyinu dhalika hiya siyak. Yang menjelaskan, mendetailkan itu adalah redaksinya. Redaksinya pengen yang mana? Ya, misalnya. Wahal hadhi dhamairu salasatu ta'ti lin nasbi au lil jarri kama hiya lir raf'i. Dhamir yang mana nih, Mas? Hmm? Ya. Tujani mas. Tujani sini mas. Ini. Tujanis. Ya. Tujanis. Ini tujanis. Dhamair tsalatsah. Ta'til linasbi itu bisa datang dalam bentuk nasab atau dijarkan atau sama dengan ketika dirafakan. Al jawab la ta'til linasbi walil jarri wa innama hiya min ad-dhamair raf'i faqat. Ini enggak bisa untuk nasab, tidak bisa untuk jar. Kenapa, Mas? Ya seperti itu terus, Mas. Hanya untuk rafa saja. Wa hal hiya min ad-dhamair muttasilah aw dhamair munfasilah? Apakah ini termasuk kata ganti yang muttasilah, yang bersambung, aw min dhamair munfasilah, atau kata ganti yang terpisah? Al-jawab minal muttasilati bidalil qawluhu, ini termasuk muttasilah yang nyambung. Wa min dhamiri raf'i ma yastatir, dan termasuk dhamir raf'i, dhamir rafi kata ganti yang rafa. Ma yastatir, apa yang yastatir? Yastatir maksudnya apa? Yang tersembunyi, tidak nampak. Wa qulihi ba'da dzalika, dan perkataannya setelah itu adalah wa burtifa'in wa infisalin anahu. Anahu. Fa hadha dhamairu muttasilatun. Ya, fa hadhi dhamairu muttasilatin. Dhamairu muttasilatin. Maka durtifa'in, kata-kata durtifa'in wa infisalin ana huwa. Kenapa ana huwa? Aku dan dia. Karena ada dhamirnya muttasilah. Misalnya apa? Kultu, tu. Ini kan ana. Paham sampai sini? Kemudian yang muttasilah yang ana huwa, huwa. Ya. Maka jawabnya adalah minal muttasilah. Ya. Paham maksudnya? Ini muttasilah. Nah, sekarang idan aliful isnan wa wal jamaa wa nun niswa dhamairu rafi muttasilatun barizatun. Qulu lil mukhatabi wa lil ghaib wa la taqulu lil mutakallim. Ini kuncinya, Mas. Ya, kunci. Kunci, Mas. Ya, situlah. Gambarnya nyentrik. Kunci. Jadi, idan, alif isnen, aliful isnen, alif sa, tu. Ya kan? Ja, nis, tu janis. Itu adalah dhamair raf'in muttasilin. Kata ganti yang muttasilatun, yang bersambung, melekat, Mas. Gandeng. Barizatun, nampak. Ya. Takunu lil mukhatabi. Ini berlakunya untuk mukhatab walil ghaib, untuk juga yang ghaib. Wala takunu lil mutakallim, dan tidak berlaku untuk mutakallim. Mutakallim itu apa, Adi? Mutakallim. Aywa san Allah mafiyarik. Itu yang berbicara. Ana nahnu. Ya. San. Wahuna dhamairul ukhra baqiyat. Ini ada kata ganti yang lainnya yang masih sisa. Itu apa? Al-ya. Ini yang empat. Makanya ana sebutkan di sini adalah yang empat. Ya, ada tadi satu, dua, tiga. Jan. Tu janis. Ini ada empatnya nih. Ya. Masalan dhamirun muttasilatun takunu lil mukhatabi wal mutakallim faqat. Ini berlakunya dhamir muttasil itu hanya untuk mukhatab yang diajak bicara atau yang berbicara saja. Fatakunu lil mukhatabati marfu'atan. Maka untuk yang mukhatabah itu marfu'atan. Dirafa'kan. Misru takumu takumina. Takumina. Wa takunu lil mutakallim mansubatan. Untuk mutakallim akramani. Ya. Wa majruratan mislu marrabiya. Ya. Ini contoh. Ini tentang apa? Adanya ya. Takumina. Kemudian akramani, marrabi. Nah. Wal ya'u fi akramani dan ya' dalam lafaz akramani marrabi wa marrabi. Wa ghir ya' fi taqumina li'anna al-ya'a fi taqumina marfu'atun. Wa fi akramani mansubatun. Akraman akramani wa fi marrabi majruratun. Wal ya'u idan dhamirun muttasilatun. Ya di sini adalah dhamir muttasilatun. Sawa lil rafi'i aw amin nasbi amil jarri. Ini semuanya dapat. Ini muttasilah ya, bersambung baik itu untuk rafa', baik itu untuk nasab atau di sini berlaku untuk jar juga. Ya, tadi yang empat ini ya tadi. Ya, ya. Nah, marrabi akramani taqumina. Nah. Kan wa i'rabud dhamir dhamair haqiqatan yahtaju ila tamrin ba'da syai'i. Wa min dhalika masalan idza qulta hum qa'imuna taqulu fi i'rabihi. Artinya kata apa? I'rabud dhamair. I'rabnya kata ganti. Dhamair. Ini haqiqatan. Cara hakikatnya yahtaju ila tamrinin. Ini butuh dengan latihan. Artinya apa? Kita mengetahui i'rabnya dhamair kata ganti secara hakikatnya maka itu butuh kepada latihan. Ba'da syai'i dengan sebagian sesuatu. Wa min dalika masalan contohnya yang demikian idza qulta apabila engkau katakan hum qa'imuna mereka qa'imuna mereka apa qa'imuna mereka berdiri taqulu fi i'rabihi engkau katakan dalam i'rabnya ini sama dengan kemarin itu faedahnya ini faedah azim buat ana dan semoga juga buat antum tentang seni or dan senior. Senior ini kan ada munfasilahnya. Ada munfasilah. Ya, ada celah di sini, Mas. Ada celah di sini. Dia munfasilah, terpisah. Berarti seni dalam atau seni or. Or-nya itu bahasa Inggris or. Ikut kajian atau tidak dibawa ke sana arahnya. Tapi yang senior muttasilah senior yang benar-benar senior. Ya. Itu berarti terus melekat bersama majelis ilmu ini yang akan sampai pada tujuan dari menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, man adlaja man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna salatallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Ya, barang siapa yang takut dia akan terus berjalan ketika malam. Dan barang siapa yang dia terus berjalan ketika malam, dia akan sampai pada tujuan. Ingatlah bahwasanya apa yang Allah tawarkan, apa yang Allah jual di situ adalah mahal. Ingatlah apa yang Allah tawarkan itu adalah surga. Ya. Maka kalau misalnya antum bisa mendapatkan, saya di rumah aja, kajiannya di rumah aja. Nah, kita katakan mas, antum sudah bisa mengatakan di sana ada surga. Kan sesuatu. Ya Ustaz, baiti janati Ustaz, wis. Baiti janati ya. Nah. Nek berkebalikan, antum sudah siap belum? Ya kan tanya. Ada orang mengatakan baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Anek antum dibalik gimana? Kuat gak? Baiti nari itu. Baiti nari. Muter-muter masalah karu-karuan. Ya, baiti nari. Rumahku adalah apiku. Nerakaku. Nah, nek ketemu, masuk rumah, wis. Enggak betah. Ya, pengen keluar lagi. Masuk rumah, enggak betah. Keluar lagi. Terus, nari kan dia. Ngelilingi rumah. Enggak masuk-masuk, mas. Nari. Letak-letuk di luar rumah. Gak bisa dia di dalam rumah mas, gak betah dia di rumah. Itu biasa, itu seperti itu. Allah musta'an. Ya, semoga Allah azza membetahkan kita di rumah ketika di rumah itu banyak kitab. Kenapa antum gak betah mas? Dan kenapa antum itu senangnya jalan-jalan mas? Ya kesal itu mas, jalan-jalan itu kesal. Mas. Itu cocoknya buat orang-orang muda. Ini sepuh-sepuh ya, melakukan tentang ibadah. Ya. 6. Sekarang kita masuk pada 216. Boom. Ini domirun munfasidun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in mutada'un. Antum lihat di sini tentang i'rabnya, cara meng-i'rab. Hum itu domirun munfasidun. Hum itu terpisah, mas. Ini kan diambil dari apa? Hum qa'imuna. Ini mas, apa mas? Soalnya itu apa? Hum qa'imuna. Mereka berdiri. Ya. Hum itu adalah domirun munfasidun. Domir yang terpisah, munfasidun. Mabniyun ala sukun. Mabni ala sukun. Kenapa di sini? Hum. Mimnya ada sukunnya. Hum. Ya. Sama halnya kalau mas selamat enggak disukun. Ini menjadi selamatan. Selamatun. Selamatin. Kan jadi artinya beda, mas. Kayak ketika mas selamat itu tetap disukun. Dia akan senantiasa tenang. Enggak galak. Ya mas selamat ya. Allah mampu. Mas silent. Makanya ini domir munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Hum. Kata ganti yang munfasilun yang terpisah. Mabniyun ala sukun. Yang mabninya ala sukun. Karena ini apa? Sukun ini. Sukun. Namanya sukun itu artinya apa? Sudah mati enggak butuh apa-apa lagi, mas. Ya. Sudah tenang. Sukun itu sudah tenang. Dia tidak akan dirubah lagi dengan yang lainnya. Sudah tenang. Fi mahali raf'in mubtada'un. Dalam kondisinya, kedudukannya adalah rafa' mubtada'. Jadi mubtada' ya, dalam kedudukan rafa'. Ya. Sekarang qa'imuna. Sekarang qa'imuna. Qa'imuna. Khair khabarul mubtada'. Ini adalah apa? I'rabnya khabarul mubtada'i. Marfu'un. Ini rafa', mas. Bilwawi. Qa'imuna. Marfu'un bilwawi. Marfu' dengan wawu. Niyabatan anid dhammati. Ini sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Khabarul mubtada' marfu'un bilwawu. Wawunya apa? Wawu itu niyabatan anid dhammah. Sebagai ganti dari dhammah. Itu wawu. Qa'imuna. Itu artinya qa'imu. Karena wawunya itu menambah. Ya, seolah-olah dia itu sebagai niabatan pengganti. Anid dhammati. Terhadap dhammah. Li'annahu ya, jam'u mudakkarin salimun. Karena ini adalah jam'u mudakkar salim. Wannunu iwadun anid tanwini fil islami. Ya. Wannun, nun itu adalah iwadun. Apa itu iwad? Ganti, mas. Ya. Karena nun di sini iwadun. Pengganti. Ini tanwin. Pengganti dalam hal tanwin. Fil Islam al-mufrad. Dalam Islam yang... dalam isim yang mufrad. Sudah mulai malam ini, mas. Isim jadi Islam. Nah. Nah, akhirnya sudah habis. Ya. Li'anna jam'u mudakkarin salim. Karena jama' ini mudakkar salim. Wannunu iwadun anit tanwini. Ini sebagai, nun ini sebagai pengganti dari tanwin. Fil ismil mufrad. Dalam isim yang mufrad. Sendirian, mas. Nah, saya kelihatan, mas. Wataqulu fi'irab. Dan engkau katakan dalam i'rab. Innahum qa'imuna. Sesungguhnya mereka qa'imuna. Mereka itu berdiri. Inna harfu taukidin yansibul isma. Ya. Inna di sini apa? Harfu taukidin. Yansibul isma. Wa yarfa'ul khabar. Dan dirafakkan khabarnya. Mabniyun alal fathi. Dan mabni alal fathi. La mahalla lahu. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Barik. Nah, jadi tenang mas, belum jam 9 mas. Jadi harfu taukidin yansibul isma. Inna di sini adalah harfu taukidin, harf yang menekankan, yang yansibul in isma, menasabkan isim. Kenapa mas? Kenapa tidak dituliskan menasabkan mubtada? Kenapa disebutkan ini menasabkan isim? Karena tidak setiap setelah inna itu dia, ya. Wa yarfa'ul khabar, dan ini dirafa'kan khabar. Dia bisa merafa'kan khabar. Khabarnya menjadi marfu, mas. Mabniun alal fathi, dan mabni berdasarkan fathah. Ya. Kenapa fathah, mas? Ini inna. Inna aslinya adalah in tambah na. Paham saya bisa? Inna. Inna. Digabung jadi inna. Seperti itu, mas. Jadi la mahala lahu, tidak ada posisinya. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbi ism. Dan ha di sini adalah dhamir muttasilun. Dhamir yang apa, mas? Bersambung. Mabniun 'ala dhammi, yang mabni berdasarkan dhammahnya, fi mahalli nasbi ism, dalam nasab isim. Inna. Wal mim li jam'il dhukuri. Mim di sini untuk jamak mudzakkar. Jamak dzukur, jamak dzukur. Ya. Kenapa? Inna menjadi hum. Innahum. Paham sampai sini, mas? Wala naquluhum, tidak dikatakan hum, mas. Bi khilafi mithal awal. Beda dengan contoh yang pertama. Wal misal awal hum qa'imuna. Contoh yang pertama adalah hum qa'imuna. Naqulu hum mubtada'un mabniyun ala sukuni. Hum di sini apa, mas? Mubtada'un mabniyun. Mubtada yang mabni. Ala sukuni. Hum ini, mas. Ala sukun. Maka dia ala sukun. Fi mahali rafin. Dalam posisinya dirafakan. Li'annahu dhamirun munfasilun, karena dia dalam kondisi apa? Dhamirun munfasilun, dhamir yang terpisah, munfasilun. Wal i'rabu hina idin ala kulli kalimatin, maka i'rab di sini adalah sesuai dengan kata. Wa huna fil mithal tsani, ini adalah pemisalan yang kedua. Innahum qa'imuna, sesungguhnya mereka qa'imuna, mereka berdiri. Al-i'rabu 'alal ha'i wahdaha. I'rabnya itu atas ha' saja. Li'anna dhamiral ghaib. Li'anna dhamiral ghaib idza waqa'a mansuban fa i'rabuhu 'alal harfil awal, karena dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu apa, mas? Kata ganti ghaib. Ya, kata ganti yang ghaib. Idza waqa'a mansuban, kalau dia berlaku dinasobkan, dinasobkan, artinya jatuh kepada apa yang dinasobkan, paham? Diberlakukan sebagai nasob itu. Fa'irabuhu, maka i'rabnya dia alal harfil awal, ini pada harf yang pertama, huruf yang pertama, mas. Ya, karena apa? I'rabu alal ha, ha saja, mas. Kan tadi hum kan, nah memnya nggak usah dianggap, ha saja. Paham? Ya, ini kan hum, hum, nah ini ha saja. Makanya disebut bikhilafi mithal awal hum. Fa mithal awal hum qa'imunan naqulu hum di sini mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Hum di sini adalah mubtada yang dibangun atas mabninya atas sukun. Strukturnya atas sukun. Fi mahalli rafin, dalam kondisi posisinya apa, Mas? Marfu. Ya. Oh, Mas Yud, marfu, Mas Yud. Aywa, marfu. Tuhmen maksud. Ya. Mantuk, marfu. Naam. Makanya di sini fi mahalli rafi, li'annahu dhamirun munfasil, karena dia itu adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Sekarang wal i'rabu hina idzin ala kulli kalimatin, maka i'rabnya ini berlaku untuk setiap kata. Wa huna fil mitsali tsani, contoh yang kedua adalah innahum qa'imuna. Innahum qa'imuna. I'rab 'ala al-ha'i wahdaha li'anna dhamir al-gha'ibi. Karena i'rabnya itu ala ha. Ala al-ha. I'rabnya ala al-ha. Innahum. Ala al-ha'i wahda saja. Ya, mimnya itu sebagai bentuk jamak, Mas. Enggak kemudian dibahas panjang lebar. Wahda. Li'anna dhamir al-gha'ibi, karena dhamir gha'ib. Dhamir gha'ib itu apa, Mas? Ya. Dhamir gha'ib itu adalah yang dibicarakan, kata ganti yang dibicarakan. Idza waqa'a mansuban, apabila dia itu waqa'a, terjatuh pada apa yang dinasabkan. Maksudnya apa? Posisinya dia itu dinasabkan. Fa i'rabuhu 'ala al-harfil awwal, maka i'rabnya itu adalah sesuai dengan harf yang pertama, huruf yang pertama. Nah. Sekarang qa'imuna. Khabaru inna marfu'un. Qa'imuna adalah khabar dari inna marfu'un. Wa 'alamatu raf'il wawu niyabatan 'anid dhammati. Dan tanda dari rafa'nya dia adalah wawu yang sebagai bentuk niyabatan 'anid dhammati. Ya. Pengganti di sini. Wa 'alamatu raf'i, ya, tanda rafa'nya itu adalah al-wawu. Ya, wawu. Mana wawunya di sini? Qa'imuna. Wawu. Wow. Niabatan sebagai pengganti naib anid dhammati, sebagai pengganti dari wow. Anid dhamma, dhamma. Qa'imuna, muna. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena itu adalah jamak mudzakkar salim, Mas. Jamak mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Dan nun itu adalah sebagai 'iwadun. Nun ini sebagai iwat, artinya di sini sebagai bentuk pelengkat, ya, karena begitu juga sebagai ganti juga bisa, ya. Jadi kalau misalnya konteksnya, ya, itu adalah kaitannya iwat. Artinya bagi bentuk yang, ya, karena di situ wanunu iwadun anit tanwin, ya, nun ini bisa menggantikan dari peran tanwin fil ismil mufrad, dalam isim mufrad, dalam isim tunggal. Kok bisa wanunu iwadun, nun di sini iwad, ya. Iwadun anit tanwin bisa diposisikan untuk menggantikan tanwin. Nun di sini, Mas. Qa'imuna. Berarti itu karena ada nunnya itu jamak, enggak mungkin enggak jamak maksudnya. Anit tanwin fil ismil mufrad, dalam isim mufrad. Sekarang, wa taqulu fi arabi marrabihim, dan engkau katakan dalam, ya, fadal. Ya. Ya, fi mahali nasbin. Dhamir di situ fi mahali nasbin. Ya, mabni ala. Dari mana, Fatimah? Ha, itu ada alifnya. Alif itu fathah apa? Sukun, Mas. Ini pertanyaannya Mas Catur. Beda. Itu kan kalau antum hum. Beda lagi innahu, Mas. Ini pertanyaan innaha di sini, Mas. Ha ini ma, ha alif. Mabni ala apa? Apa juga? Ha, sukun. Sukun gitu. Allah. Ya, karena ha di sini ha. Ini kan alif. Ini sukun. Maka mabninya ala sukun. Diambil terakhirnya, Mas. Diambil terakhirnya. Ya. Nah, jadi hum di sini masuk. Nah, kalau tadi berkaitan dengan ha ini, ya ha ini ininya dianggap. Karena di situ boleh menggunakan domir yang mana saja. Ya. Misalnya kayak tadi apa? Ini kan hum. Misalnya qaimuna. Ya. Nah, ini innahum qaimuna. Karena di situ kaitannya seperti itu. Nah, kalau nyari contoh malah lebih susah lagi. Yang jelas di sini kalau misalnya kan innahum di situ. Inna tambah hum. Nah, pertanyaan Mas Catur tadi kalau menjadi ha gimana? Innaha. Ya kan? Nah, di situ kata-kata inna di sini jamak mudzakkar. Dhamir muttasil mabniin 'ala dhommi fi mahalli nasbin ism inna. Ha. Karena innaha kan. Innahum. Mimnya enggak dianggap, tapi yang dianggap adalah haknya awal. Ya, dan di sini wala naqulu hum bi khilafi mithal awal. Berbeda dengan misal yang pertama, fi misal awam hum qaimuna yaqul hum mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in, li'annahu dhamirun munfasilun. Wal i'rabu hina idin 'ala kulli kalimatin. 'Ala kulli al-kalimati. Nah, di sini hum sebagai mubtada. Kalau tadi hum itu bi khilafi misal awal, itu berbeda dengan contoh yang pertama. Fan misal awal, contoh yang pertama adalah hum. Hum qaimuna, mereka qaimuna, berdiri. Naqulu hum, di sini hum ini adalah mubtada'un mabniyun. Mubtada' yang dimabnikan, yang dibangun ala sukuni. Atas dasar apa? Sukun. Fi mahali rafin, dalam hal kondisi rafa. Karena hum kan? Ya. Li'annahu dhamirun munfasilun, karena ini adalah dhamirnya munfasilun. Fasilun itu artinya terpisah. Wal i'rabu hina idzin 'ala kulli kalimatin, maka i'rabnya itu bisa terjadi pada setiap kata. Karena kan dia bukan dhamir, Mas. Tapi dhamir yang berdiri sendiri. Seperti apa? Anta. Ya, anta. Nah. Huna fi mitsali tsani, contoh yang kedua adalah innahum qa'imuna. Mereka berjalan. Ah, tegak, afan. Sudah mulai harus butuh banyak minum. Jadi li'annahu dhamirun munfasil, karena itu adalah dhamir yang terpisah. Wal i'rabu hina idzin 'ala kulli kalimatin, dan maka i'rabnya itu berlaku untuk setiap kata. Huna fil mitsal tsani, ini dalam contoh yang kedua, karena disebutkan apa? Fi mitsalil awal. Fi mitsali tsani. Fi mitsali tsani innahum qa'imuna. Al-i'rabu 'ala al-ha wahdaha. Innahum. Ya. Haknya itu yang dihitung pertama kali. Ya, anna dhamirul ghaib idza waqa'a mansuban. Karena dia menjadi dhamir ghaib apabila ya dinasabkan. Ya. Fa i'rabuhu 'ala al-harfil awal, maka i'rabnya itu pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama. Nah. Karena ha di sini adalah dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbi inna, ism inna. Ya, ism inna. Nah, sekarang qa'imuna khabarun inna marfu'un. Walamat rafi'i wawu nibatan anid dhammati li'annahu jam'u mudhakarin salim wa nunu iwadun anid tanwini fil ismil mufrad. Sekarang watakulu fi'irabi marrabina. Marra di sini adalah fi'lun madiyun mabniyun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhuha. Kemudian bihim alba. Alba. Harfu jarrin wal ha fihi dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin. Ini dasarkan kepada kasrah apabila kondisinya memang kasrahkan. Wal mimu lil jami, dan mim itu untuk jamak. Ya, hum lil jam. Wa qad jaa dhamiru huna muttasilan wa li hadha waqa'a al-i'rabu 'ala al-harfil awal. Maka i'rab ini hanya untuk berlaku pada huruf yang pertama. Kalau marra bihim pada huruf yang pertama, ya seperti itu. Huruf mas, bukan kata ya. Kalau huruf yang pertama marra bihim, kan kita ininya bihimnya dulu. Nah ini maka di sini ada marra di sini. Waqad jaa dhamiru huna muttasilan, dan telah ada pada dhamir di sini ada muttasilan, bersambung mas. Dhamirnya bersambung. Wa lihadha waqa'a al-i'rabu 'ala al-harfil awal. Maka i'rab ini berlaku untuk huruf yang pertama. Wa hakadha yakunu i'rabu dhamair. Inilah yang ada pada i'rabnya dhamair. Nah. Sekarang kita masuk 60. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang malam. Naktafi bi hadzal qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.